Apakah dibolehkan memakai murattal Al-Quran sebagai nada dering pada HP? Tidak boleh, ya. Jangan memakai menggunakan Al-Quranul Karim murattal, demikian pula adzan sebagai nada dering, ya. Karena itu adalah syiar Allah. Seakan-akan kita menjadikan Al-Quran itu meletakkan bukan pada tempatnya. Nah, bayangkan seorang jadikan sebagai alat untuk tanbih saja, ya, sebagai nada dering saja. Nah, ada telepon yang masuk yang muncul suara Quran. Nah, ya, kadang-kadang belum selesai dibaca sudah dipencet. Ya, kalau akhirnya itu tidak diperhatikan apa yang dibaca itu enggak diperhatikan. Yang diperhatikan ini ada orang yang nelpon ini. Nah, sehingga tidak diperbolehkan, ya, merendahkan kedudukan dari Al-Quran Karim tersebut. Nah, lalu gimana kalau kemudian alarm, dijadikan alarm, adzan misalnya. Adzan dijadikan alarm. Ini juga yang sempat kita tanyakan pada Syekh Abdullah, ya, ketika kemarin kita bertanya tentang masalah ini. Kata beliau, kalau ya alarm adzan itu disetting tepat pada waktu adzan, enggak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tepat pada waktu adzan. Tapi kalau misalnya sebelumnya, maka hendaklah jangan. Ya, sebab itu adalah adzan dikumandangkan pada waktunya. Ya, dikumandangkan pada waktunya. Wallahu ta'ala a'lam.